perlakukan kepadanya secara ma'ruf. Yani ada orang lain yang berbuat kebaikan, berbuat ma'ruf kepadanya. Fal yukafi'hu, maka hendaklah dia membalasnya. Dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hendak menjelaskan kepada kita tentang adab dan kebaikan di dalam Islam yang mereka hidup dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka saling berta'awun, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, dan saling memberi di antara kaum muslimin. Dan ini merupakan salah satu bentuk al-ihsan, perbuatan kebaikan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Sebab sudah menjadi ketetapan dan sunnatullah tabaraka wa taala bahwa manusia hidup saling membutuhkan. Merupakan suatu hal yang mustahil seseorang hidup sendirian. Tidak ada yang membantunya. Dia butuh pasangan. Dia membutuhkan pasangan hidup dari seorang istri. Demikian pula dia membutuhkan ada masyarakat yang akan membantunya dalam situasi-situasi tertentu. Yang kaya membutuhkan yang miskin. Yang miskin memberikan bantuannya kepada orang yang kaya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam kehidupan mereka. Sehingga Allah Jalla wa'ala yang telah menetapkan sunnah ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan dan menjelaskan hukum-hukumnya. Bagaimana hukum bermasyarakat, bagaimana hukum seseorang yang berinteraksi dalam kehidupan sosialnya. Termasuk di antaranya adalah saling memberikan kebaikan antara satu dengan yang lain. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menganjurkan untuk berbuat baik, mengenal hak-hak kaum muslimin, bertemu, mengucapkan salam, kemudian dibalas salamnya. Apabila ada seorang yang sakit, maka kita berusaha untuk menjenguknya. Apabila dia meninggal, maka kita berusaha untuk mengikuti jenazahnya. Demikian pula yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saling memberi hadiah. Tahadu tahabu. Saling beri hadiahlah kalian. Maka yang demikian itu akan mendatangkan perasaan cinta di antara sesama kalian. Maka di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis tentang adab, apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita ucapkan apabila ada seseorang berbuat kebaikan kepada kita. Apakah dalam bentuk jasa ataukah dalam bentuk hadiah, memberikan sesuatu kepada kita, atau dalam bentuk sedekah dan yang semisalnya. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan bab, barang siapa yang diperlakukan kepadanya satu kebaikan, fal yukafi'hu, maka hendaklah dia membalasnya. Bagaimana cara membalasnya akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau sahabat dan ayahnya pun seorang sahabat dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzih, barang siapa yang diperlakukan kepadanya satu kebaikan ma'ruf, maka hendaklah dia membalasnya. Maka hendaklah dia membalasnya. Fa illam yajid ma yujzihi falyuthni alaihi. Apabila dia tidak mendapati sesuatu yang dia bisa membalasnya, maka hendaklah dia memuji. Nah, memuji atasnya sebagai bentuk terima kasih. Fa innahu idza athna alaihi faqad syakarahu. Karena sesungguhnya apabila dia telah memberikan pujian kepadanya, maka sungguh dia telah bersyukur, berterima kasih kepadanya. Wa in katamahu faqad kafarahu. Namun apabila dia menyembunyikan, dia tidak memujinya, maka berarti dia sama seperti kufur nikmat, ingkar kepada nikmat yang telah dia dapatkan. Wa man tahalla bima lam yu'ta. Dan barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang dia tidak diberi dengannya, ka'annama labisa thawbay zurin, seakan-akan dia memakai dua pakaian kedustaan. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Al-Birri was-Silah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa hukum dalam bermuamalah. Apabila ada seorang yang berbuat kebaikan kepada kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang diperlakukan kepadanya dengan satu ma'ruf, satu kebaikan, maka hendaklah dia membalasnya. Maka di dalam hadis ini anjuran membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Lalu apa yang dimaksud ma'ruf, kebaikan di dalam istilah syariat? Disebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan perkara yang ma'ruf, perkara ma'ruf di dalam syariat adalah ismun li kulli fi'lin yu'rafu husnuhu fi syar'i wa fil 'aqli ma'an. Ma'ruf adalah sebuah nama yang mencakup setiap perbuatan yang diketahui kebaikannya, baik kebaikan itu ditinjau dari sisi syariat, misalnya ada dalil dari Al-Quran atau dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini baik, atau dari akal, akal yang sehat, akal yang tidak bertentangan dengan syariat. Sebab syariat Allah Subhanahu wa taala ini diturunkan bukan untuk didustakan oleh akal, akan selalu berjalan bersama dengan akal. Akan tetapi akal yang sejalan dengan syariat adalah akal yang sehat, akal yang sejalan dengan fitrah. Kalau ada yang mengatakan kenapa kok ayat ini bertentangan dengan akal, berarti akalnya yang harus diperbaiki, jangan syariatnya. Sebab syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini datang dari yang maha jujur dengan firman-Nya, dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maha jujur dengan sabda-sabdanya. Wa ma yamtuqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu, namun itu wahyu yang diwahyukan dari Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka apa saja yang termasuk ke dalam ma'ruf, yaitu kebaikan-kebaikan yang ditetapkan di dalam syariat atau secara akal bahwa itu baik. Nah, menolong seseorang termasuk di antara perkara yang ma'ruf. Ya, memberi sesuatu kepada orang lain yang bermanfaat, perkara yang ma'ruf. Apa saja dari hal-hal yang baik secara syariat dan secara akal. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang diperlakukan kepadanya secara ma'ruf, falyujzi, hendaklah dia membalasnya. Maka kita diperintahkan dan dianjurkan untuk membalas seseorang yang berbuat kebaikan kepada kita. Nah, membalasnya dengan apa saja? Ada seorang yang memberikan kepada kita sesuatu dari jasa atau barang, kita berusaha membalasnya. Apakah membalasnya dengan memberi hadiah pula kepadanya, ataukah membalasnya dengan berbuat baik kepadanya? Naam, dengan cara apa saja kita bisa membalas kebaikan orang. Berarti dari sini menunjukkan bahwa kebalikan dari pemahaman hadis ini, bahwa kalau ada seseorang yang memperlakukan kita secara buruk, apakah dibalas juga? Sebaliknya, kebalikan dari ma'ruf adalah mungkar. Kalau ada seorang yang berbuat mungkar kepada kita, apakah kita balas? Naam. Dilihat keadaannya. Ya. Kalau dalam bentuk barang misalnya. Sebab kadang-kadang ada sebagian mereka menganggap itu perkara yang ma'ruf, namun ternyata bukan perkara yang ma'ruf dalam hal tinjauan secara syariat. Nah, si fulan berteman dengan seseorang, maka dia ingin berbuat kebaikan. Tolong, masih rokok. Nah, apakah itu ma'ruf? Itu bukan perkara ma'ruf di dalam syariat. Nah, bahkan memudaratkan saudaranya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala la darara wala dirar. Tidak boleh mendatangkan kemudaratan pada diri sendiri dan kepada orang lain. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Ya. Kalau ada seorang mengajak berteman, ayo kita bareng. Saya ingin berbuat baik kepadamu. Dibawa ya ke tempat minuman yang keras. Nah, misalnya minum khamr, atau diajak berpesta ganja, atau yang semisalnya. Apakah itu ma'ruf? Lah, itu bukan perkara yang ma'ruf. Ya. Namun kalau ada seorang yang misalnya berbuat jahat kepada kita, nah, apakah kita membalasnya? Lihat pula keadaannya. Asal hukumnya boleh membalas seseorang yang berbuat keburukan kepada kita. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Barang siapa yang berbuat kejahatan kepada kalian, balas seperti apa yang dilakukan. Akan tetapi kata Allah Jalla wa'ala, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Memberi maaf itu lebih mendekati ketakwaan, lebih mendekatkan diri kepada taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam yajid ma yujzihi falyusni 'alayhi. Apabila dia tidak mendapati sesuatu yang dia bisa membalasnya dalam bentuk barang atau yang semisalnya, maka hendaklah dia memujinya. Ya. Hendaklah dia memujinya. Misalnya dia mengatakan kepadanya, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Namun yang terbaik, apabila seorang tidak membalasnya dengan barang atau yang semisalnya, dia membalas dengan ucapan, dengan mengucapkan jazakallahu khaira. Itu doa. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khaira. Semoga Allah membalas kebaikan untukmu. Kita tidak mampu membalas, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha fi tsana'. Barang siapa yang diperlakukan kepadanya satu kebaikan, lalu dia mengatakan kepada orang yang berbuat baik kepadanya itu, jazakallahu khaira, maka itu sudah sangat mencukupi dalam pujiannya. Maka mengucapkan jazakallahu khaira itu lebih baik dari mengucapkan terima kasih. Lebih baik dari mengucapkan thank you. Lebih baik dari mengucapkan thanks kalau disingkat, ya, atau yang semisalnya. Jazakallahu khaira, itu doa. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khaira, semoga Allah membalas untukmu kebaikan. Nah, siapa yang mengucapkan ini, maka dia telah menyampaikan rasa syukurnya, rasa terima kasihnya kepada orang tersebut. Nah, bolehkah menambah? Karena ada sebagian itu kalau ada seorang yang berbuat baik kepadanya, dia mengatakan jazakallahu khaira, tapi ada tambahannya, jazakallahu khaira wa zawwajakallahu bikra. Ini kebiasaan orang Arab ini, ya, biasanya mereka nambah. Nah, yang artinya semoga Allah membalasmu kebaikan, dan semoga Allah memudahkan kamu menikah dengan seorang perawan. Wa zawwajakallahu bikran. Itu biasa orang-orang Arab sering kita dengarkan. Ada tambahan kalimat ini. Ya. Al-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau ditanya dengan pertanyaan ini. Bagaimana menurut masyayikh tentang seorang yang ketika dia berterima kasih, dia mengucapkan ini, jazakallahu khaira, lalu ada tambahannya, wa zawwajakallahu bikra. Apakah ini boleh? Kata beliau hafizahullah taala, pada asalnya menambah itu tidak mengapa, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi ketika seorang berterima kasih dengan mengucapkan itu saja. Kalau dia mengucapkan kalimat barakallahu fiik atau yang semisalnya, tidak mengapa. Tapi yang menjadi masalah apakah yang didoakan itu mau didoakan dengan doa itu. Nah, jangan-jangan dia gak pengen perawan, pengennya janda. Salah doa. Ya, sehingga ya kata beliau, mungkin saja yang didoakan itu gak pengen didoakan dengan doa seperti ini. Nah, dari mana kamu tahu? Baik. Lalu beliau ditanya lagi, ya, lalu bagaimana tentang ucapan terima kasih seorang, di, misalnya dia mengatakan jazakallahu alfa khair, semoga Allah membalasmu beribu-ribu kebaikan, itu ada ribu-ribunya ini, ribuan kebaikan. Nah, kata Syekh, enggak perlu. Menjawab seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik. Jazakallahu khairan. Karena al-khair, kebaikan itu tidak terbatas. Kalau antum mengatakan 1000 atau beribu, berarti seakan-akan membatasi. Padahal khair itu tidak terbatas. Nah, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan, memberikan lebih. Nah, sehingga ucapan ini lebih baik. Jazakallahu khairan. Membiasakan kalimat ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya, membiasakan kita untuk mendoakan saudara kita. Kita menyadari bahwa mungkin kita tidak mampu membalas kebaikan orang. Tapi ketika kita mengucapkan jazakallahu khairan, berarti kita yakin bahwa di saat kita tidak mampu membalas, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan kebaikan kepadanya. Fa innahu idza asna alaihi faqad syakarahu. Karena sesungguhnya apabila dia telah mengucapkan pujian kepadanya, berarti dia telah bersyukur. Berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Sebab kita dianjurkan untuk berterima kasih, menyatakan rasa syukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ada orang berbuat baik pada kita, ya kita diam gitu aja. Diam, ya. Tidak ada ucapan terima kasih. Nah, yang menunjukkan bahwa dia seakan-akan kufur nikmat. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in katamahu faqad kafara. Kalau dia sembunyikan, dia tidak menyampaikan pujian jazakallahu khairan atau yang semisalnya, maka dia seakan-akan kufur nikmat. Ingkar kepada nikmat yang telah dia dapatkan. Maka ucapkan itu. Sampaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Wa man tahalla bima lam yu'ta, dan barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang dia tidak diberi, ka'annama labisa tsaubai zur. Seakan-akan dia memakai dua pakaian kedustaan. Pada kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita tidak diperbolehkan berdusta. Dusta secara umum adalah perkara yang tercela. Dan dusta dalam perkara kita mengaku memiliki sesuatu padahal kita tidak memiliki, ini juga adalah perkara yang haram. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seakan-akan dia memakai dua pakaian kedustaan, yang menunjukkan dosa yang besar. Ya. Memakai satu pakaian kedustaan saja, bahkan satu kehinaan, yang dua. Nah. Ya. Dia naik motor misalnya. Nah. Kemudian ada orang mengatakan, loh, motor siapa itu? Ini motor saya. Padahal motor pinjaman. Dia berhias dengan sesuatu yang dia tidak punya. Dia mengakui bahwa itu milik dia padahal bukan milik dia. Ini tidak diperbolehkan. Ya sudah, katakan itu pinjaman. Kenapa? Nah, kadang-kadang sebagian mereka ya punya, merasa punya gengsi, ya, ingin memiliki sesuatu, tapi sebenarnya nggak punya. Nah, ya, kamu kerja di mana? Oh, maunya yang disebut itu yang tinggi-tinggi. Nah, kalau yang disebut kerja tukang batu misalnya, aduh rendah. Nah, dia menganggap bahwa dengan pekerjaan itu mempermalukan keluarga dan seterusnya. Akhirnya dia mana, enggak, saya kerja di mana? Hah? Di mana? Di Chevron bisa kerja. Nah, padahal jadi tukang batu juga sedang membangun. Nah, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Asma, satu ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wanita ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya punya madu." Jadi dia dipoligami oleh suaminya. Dan terkadang saya mengklaim diberikan sesuatu oleh suami saya yang padahal sebenarnya saya tidak memiliki itu. Suami saya tidak pernah memberikan itu kepada saya. Tapi dia ingin mengatakan, suami saya memberikan ini kepada saya. Supaya orang mengatakan, berarti fulanah ini dicinta sama suaminya. Ya. Yang satu itu enggak dikasih. Ini dikasih. Padahal sebenarnya enggak. Nah, dia ingin menunjukkan bahwa dia itu disayang oleh suaminya. Dia itu dilebihkan oleh suaminya. Gimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang dia tidak diberi seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Haram. Tidak diperbolehkan. Kalau itu milik, katakan milik. Kalau itu pinjaman, katakan pinjaman. Ya. Jangan karena gengsi, ya, atau merasa malu di hadapan orang. Naam, lalu kemudian dia mengaku memiliki sesuatu yang dia tidak memilikinya. An ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man ista'adha billahi fa'a'idhu, barang siapa yang berlindung diri kepada Allah maka berikan kepadanya perlindungan. Ya. Nah, barang siapa yang berlindung diri kepada Allah dari sesuatu, maka berikan kepadanya perlindungan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, kalau ada seseorang yang meminta perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang memudaratkan, maka berikan kepadanya perlindungan. Ya, misalnya dia mengatakan, a'udzu billahi minka, saya berlindung diri kepada Allah dari kamu, yakni dari kejahatanmu, dari hal-hal yang mendatangkan kemudaratan darimu, maka berikan kepadanya perlindungan, lindungi dia. Ya. Atau misalnya dia mengatakan, a'udzu billahi min fulan, saya berlindung diri kepada Allah dari si fulan, karena mungkin orang itu ingin menyakiti dia, ingin memudaratkan dia, maka berikan kepadanya perlindungan karena dia telah berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pernah ada seorang wanita, ya, masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah, "A'udzu billahi minka." Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad udti bi'azim." Engkau telah berlindung diri kepada yang maha agung. Pulang-pulang sana, ilhaqi bi ahli. Ya, karena dia meminta perlindungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi wasallam menyuruh dia pulang. Nah. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu. Dan siapa yang meminta sesuatu karena Allah, maka berikan. Berikan. Karena dia meminta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, misalnya ada seorang mengatakan, "As'aluka billah." Saya meminta kepadamu karena Allah, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah, berikan. Ya, yani kalau memang itu dalam batas kemampuan. Ya. Saya meminta kepada Allah, kepadamu, bantu saya. Nah, maka dia telah meminta kepada Allah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada kita, kita berusaha untuk membantunya dalam batas yang kita mampu untuk melakukannya. Namun hal ini jangan dijadikan senjata untuk menjadi pengemis. Hah? As'aluka billah 1000. Hah? Saya sudah nyebut loh nama Allah loh. Hah? 1000 aja. Terus 1000. Ya, jadi kaya raya dia. Nah. Ya tentunya dengan menjaga adab. Tidak, seseorang itu tidak meminta dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala kecuali terhadap sesuatu yang mulia, bukan sesuatu yang rendah. Sesuatu yang mulia. Nah, menunjukkan agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang meminta dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengagungkan pula. Memberikan sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, sebab sebagian mereka, apalagi dari orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sufiyah, orang-orang yang mengagungkan, orang-orang yang dianggap sebagai wali, ya, sebagian mereka itu kalau ada seseorang meminta sesuatu dengan nama Allah, maka dia biasa, biasa saja. Nah, tapi kalau dia meminta sesuatu dengan menyebut nama wali itu, ketakutan dia. Ya, di Mesir ada seorang yang ditokohkan, mereka anggap sebagai wali. Padahal orang ini orang paling jahil pada masa hidupnya. Al-Badawi. Ya. Itu sebahagian pengemis-pengemis. Nah. Dia kalau datang pada seorang. Ya, dia meminta sesuatu. Minta. Kalau enggak dikasih, dia sebut. Demi atas nama Al-Badawi. Ya. Nah. Kalau yang diminta itu. Pemikirannya sama dengan pengemis ini. Oh, langsung dikasih itu. Badawi disebut ya. Nah, kalau enggak bisa gempa bumi ini Mesir. Nah. Punya rasa takut, ada khauf. Tapi kalau pengemis ini mengatakan demi Allah, demi Allah, demi Allah. Enggak dikasih. Ya. Tapi sebut sekali aja nama Badawi. Takutan dia. Dikasih. Nah. Berarti apa? Sudah punya keyakinan tertentu. Syirik. Dan ini tidak diperbolehkan. Seorang harus mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Dan siapa yang datang kepada kalian dengan membawa satu kebaikan, maka hendaklah kalian membalasnya. Membalasnya. Dia memberikan hadiah, barang. Kita berusaha untuk membalasnya. Berikan barang yang lain. Nah, yang kira-kira itu berharga menurut dia. Fa illam tajidu fad'u lahu, apabila kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa kalian balas dengan barang atau yang semisalnya, maka doakan kebaikan untuknya. Doakan kebaikan dengan mengucapkan apa? Jazakallahu khaira. Hatta ya'lama an qad kafa'tumuh, sampai ia mengetahui bahwa kalian telah atau engkau telah membalasnya. Nah, berkali-kali mengucapkan itu juga diperbolehkan dan dianjurkan, dan merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza takallama bi kalimatin takallama thalatha. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam apabila mengucapkan satu kalimat, beliau mengucapkan 3 kali. Nah, maka dianjurkan seorang itu takrar, berulang-ulang mendoakan orang tersebut. Jazakallahu khaira. Kalau di hadapannya, jazakallahu khaira. Ya. Kalau tidak di hadapannya, dia mendoakan kebaikan. Jazakallahu. Jazahu, semoga Allah membalasnya kebaikan. Kalau enggak tahu bahasa Arabnya, ya boleh dengan bahasa Indonesia. Semoga Allah membalasmu kebaikan. Atau semoga Allah membalasnya kebaikan. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, beberapa adab yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Wallahu ta'ala alim bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.